Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ikhwan fi din azni wa azakumullah. Kita lanjutkan kembali tafsir ayatul ahkam. Kita masih melanjutkan min ayat isrotin nisa. Ayat-ayat kita berkait tentang pergaulan yang baik terhadap istri. Kita masih di al-ayatul khamisah ila saminah. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Masih pembahasan surat An-Nisa ayat 128 sampai 130. Sudah kita baca ayatnya. Demikian pula al-makna al-ijmali. Nah, jadi ayat ini terkait tentang tapi problem yang terjadi di rumah tangga tatkala sang suami tapi acuh terhadap istrinya, tidak menjalankan kewajibannya, bagaimana jalan keluarnya ya. Tapi kita tinggal membaca kawaid dari ayat ini. Ayat yang pertama dari ayat ini, jawazul musholahati baina zawjaini, bolehnya untuk berdamai antara suami istri. Idza khifa an-nusus, jika dikhawatirkan nusus au sudur min az-zauj, jika dikhawatirkan suaminya itu acuh terhadap istrinya, tidak perhatian kepada istrinya, tidak menjalankan kewajiban sebagai suami, maka boleh kemudian mengadakan perdamaian antara mereka. Baik, kemana Allah menyebutkan imra'atun khafat min baliyan nuzujan wa iradah. Jika seorang perempuan khawatir dari suaminya nusus hari Ramadan, tidak mau menjalankan kewajiban dia sebagai suami, memenuhi hak istrinya, atau juga acuh dengan istrinya, wala junaha alaihima ayusliha bainahuma, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk sulh, untuk damai. Mencari penyelesaian jalan damai di antara keduanya. Mencari kebaikan. Yang kedua, at-targhib fi sulh, anjuran untuk damai. Anjuran untuk damai. Mencari penyelesaian ya, dari masalah yang ada di keluarganya. Yang ketiga, anna sulha fi jami'il umur inda nizaa' khairul min al-mutalabati bi kamilil haqq. Bahasanya perdamaian dalam seluruh urusan ketika terjadi perselisihan itu baik ya, lebih baik dibandingkan setiap orang itu meminta haknya secara penuh. Jadi asal damai itu dengan mengorbankan sebagian haknya baru terjadi perdamaian. Nah, kalau masing-masing pihak menuntut haknya semua dengan sempurna diterima, maka mungkin tidak terjadi damai, tidak terjadi perdamaian. Nah, di sini Allah sebutkan wasulhu khairun sulh, ya, perdamaian itu baik. Dalam segala urusan apabila terjadi perselisihan, maka damai itu baik. Paham? Dibandingkan setiap yang bersengketa itu meminta haknya yang sempurna semuanya, nanti tidak akan terjadi perdamaian, tidak akan terjadi jalan keluarnya. Paham? Kemudian yang keempat, anna nufus majhulatun ala sukhi wa tamassuki bi kamili haqqiha. Bahasanya jiwa itu memang diciptakan dalam keadaan di atas kekikiran dan berpegang dengan hak sempurna. Inginnya seluruh haknya dipenuhi. Nah, dan tidak mau saya bertoleran kepada yang lainnya. Tidak mau kemudian mengorbankan sebagian haknya untuk orang lain. Nah, ini tanda demikian. Nah, yang kelima, annahu yanbaghi lil mutasalihain ay yad'a sukha. Hendaknya bagi dua orang yang mengadakan perdamaian meninggalkan sifat kikir. Meninggalkan sifat kikir. Trip. Jadi ingin mendapatkan seluruh haknya dan tidak menjalankan kewajiban dia. Nah, tidak mau mengorbankan hadiah sebagiannya. Ya. Ini tatkala proses damai di antara dua orang bersengketa. Nah, ini dari kedua belah pihak harus mau untuk mengorbankan sebagian haknya. Tidak menuntut penuh haknya. Ya. Baru terjadi perdamaian. Yang keenam, at-targhibu fil ihsan wa taqwa inda al-musalaha. Anjuran untuk berbuat baik dan takwa tatkala perdamaian. Tatkala damai proses sulh, maka dibutuhkan di situ al-ihsan. Dibutuhkan dari perbuatan baik dari masing-masingnya, dibutuhkan at-taqwa, ketakwaan dari masing-masingnya. Jadi kemudian yang ketujuh, umumu ilmi Allah Ta'ala bikulli ma na'amaluhu. Keumuman ilmu Allah apa-apa yang kita kerjakan. Seluruh aktivitas kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita jalankan sembunyi-sembunyi, terlebih kita jalankan perang-perangan. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala belum kita jalankan, masih dalam bentuk niatan, itu Allah sudah tahu niatan seorang hamba. Nah, baik. Ini ya, keumuman ilmu Allah. Sehingga Allah menyatakan di sini, wa in tuhsinu wa tattaqu, jika kalian berbuat kebaikan dan bertakwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah dengan apa-apa yang kalian jalankan, yang kalian kerjakan, tak mengetahui. Kemudian yang kedelapan, anil adil kamil baina zaujat. Ayat ini menunjukkan isyarat bahwa manusia itu lemah, tidak mampu untuk adil yang sempurna di antara istri-istrinya. Jika memiliki istri lebih dari satu, maka manusia itu tidak mampu untuk menjalani keadilan dengan sempurna. Dhaif, najis, lemah untuk berbuat adil yang sempurna. Nah, makanya Allah sebutkan di sini, wala tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau kharastum. Kalian tidak akan mampu untuk berlaku adil di antara istri-istri kalian meskipun kalian sangat menginginkannya. Tidak akan mampu untuk berbuat adil yang sempurna. Kemudian yang kesembilan, annahu la lauma alaihi idza kana yuhibbahunna. Tidak ada celaan bagi suami jika sang suami mencintai salah satu dari istri-istrinya. Aw yantasu biha, atau naam, lebih lembut, lebih ramah dengan salah satu istrinya. Akhtar min ghairiha, lebih banyak dibandingkan istri yang lainnya. Ya, kepada fulanah, ini istrinya, salah satu istrinya, dia kecintaan kepadanya melebihi dari yang lainnya. Sikap dia, lembutnya dia kepada yang satu ini melebihi istri yang lainnya. Ini tidak ada celahan. Karena ini urusan hati. Tidak bisa kemudian baik mampu untuk dikendalikan oleh manusia. Misalnya dia lebih cinta kepada istri pertamanya dibandingkan istri-istri yang setelahnya. Nah, mungkin mengingat perjuangannya bersama dari awal, sehingga kecintaan kepada lebih besar dibandingkan kepada istri-istri yang lainnya, ini tidak ada masalah. Nah, yang kelima, takhrimul mailil kamili ila ihda zaujat, haramnya kecondongan yang sempurna kepada salah satu istri, enggak boleh. Nah, condong sekali dengan istrinya yang satu, yang lain enggak diurusi, ini yang dilarang. Si masih diberikan jatah haknya, tetapi untuk yang satu ini dia lebih cinta kepadanya, enggak ada masalah. Nah, yang lainnya masih penuh haknya. Yang ke-11, su'anna hadal maila yada'ul ukhra. Dan kecondongan ini kemudian meninggalkan yang lainnya. Istri yang lain enggak diurusi. Kal mu'allaqah. Ya. Seperti yang digantung. Tafsirnya. Fi qalaqiha. Digantung di dalam kegelisahan. Wa adam istiqraha dan tidak ada ketetapan. Apakah masih jadi istrinya atau sudah dicerai? Ya. Kalau dianggap jadi istrinya, kok nggak pernah diurusi, nggak pernah diberikan haknya. Kalau memang sudah dicerai, namun kok diam-diam nggak diberitahukan? Jadi ini kecondongan yang terlarang, ya. Yang kemudian sampai tidak ngurusi, tidak mau tahu istri yang lainnya dalam keadaan tidak diceraikan. Baik. Kalau masih diurusi, hanya dipenuhi, jatah gilirannya juga dipenuhi, tapi yang satu lebih dicintai tidak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cintanya kemudian yang ke-12 at-targhibu fi islahi zawj nafsahu wa taqwallah wa taqwallahu lillahi azza wa jal anjuran fi islahi zawj dalam memperbaiki suami jadi dirinya dan ketakwaan kepada Allah. Memperbaiki diri. Maka menyebutkan di sini, wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafurur rahim. Jika kalian mengadakan perbaikan, perbaikan diri, bertakwa dan bertakwa, karena Allah menyebutkan di sini, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian yang ke-13. Al-isyaratu ila maghfiratillahi wa rahmatihi iyyahu ila aslah. Isyarat kepada ampunan Allah dan rahmat Allah kepadanya, kepada sang suami. Jika sang suami itu berbuat kebaikan dan juga bertakwa. Jika sang suami mengadakan perbaikan dan bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan serta kasih sayang Allah. Yang ke-14, isbat ismail al-ghafur rahim lillahi ta'ala. Menetapkan dua nama untuk Allah, yakni al-ghafur dan al-rahim. Wa ma tadammanahu min sifatil maghfir wa rahmat, dan juga apa-apa yang terkandung dari dua nama ini, dari sifat al-maghfirah dan rahmah. Setiap nama Allah itu mengandung sifat. Jadi setiap nama Allah itu mengandung sifat. Jika Allah memiliki nama al-alim, Allah memiliki ilmu. Jika Allah memiliki nama al-ghafur, Allah memiliki sifat maghfirah, berikan ampunan. Tidak ada nama Allah yang kosong dari sifat. Berbeda dengan manusia. Ya. Nah, manusia namanya soleh, misalnya. Tapi perbuatannya enggak ada yang baik. Ya. Bahkan perbuatannya bertentangan dengan namanya. Baik. Setiap nama-nama Allah itu mengandung sifat. bukan hanya sebatas nama. Al-ismu yaqulu al-mustafa. Yang kelima belas, annahu law lam yakun illa al-faraq. Jika tidak bisa kejulahannya bercerai baina zawjain, di antara suami istri, fal yudayyihuma Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keduanya. Allah menyebutkan wa iya tafarruqo, jika keduanya memang harus berpisah, yughnillahu kullan min sa'atih, maka Allah akan berikan kecukupan pada keduanya dari karunia Allah. Jadi, jika terjadi perceraian di antara suami istri, Allah tidak menyia-nyiakan keduanya. Yang ke-16, wa'adallahi ta'ala bi'ighna'i kullin minhuma min fadlihin al-firaq. Janji Allah dengan mencukupi setiap dari keduanya, suami istri yang bercerai, min fadli, Allah memberikan nam dari keutamaan Allah tatkala perceraian. Jadi karunia Allah diberikan untuk keduanya tatkala bercerai. Yang mau diterangkan, siapa laki-laki dipertemukan dengan perempuan yang lainnya, nah, sang perempuan juga dipertemukan dengan laki-laki yang lain yang mendapatkan pasangan kembali. Kemudian yang ke-17, isbatu ismail wasi al-hakim billahi ta'ala wa matadammanahu min sifatin. Menetapkan dua nama untuk Allah Al-Wasi dan Al-Hakim. Yang maha luas dan maha bijaksana. Al-Wasi atas-sesehkan Allah Al-Imul Hina. Besarnya saya kekayaan. Kemudian yang ke-18, isbatu rahmatillahi ta'ala, menetapkan rahmat Allah ta'ala. Haisu jabra zawjini inda firaqihima bil ighna. Tatkala Allah naam memberikan untuk kedua orang yang bercerai, naam itu dibolehkan ya dengan segera dengan kecukupan. Nah, ini janji Allah. Baik, itu fawaid yang bisa kita ambil. Nah, dari ayat itu. Kemudian kita masuk ayat al-Tamina wa Tasya. Nah, ayat yang ke-8 dan yang ke-9 dari Isra' Mi'raj. Dibawakan surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Nah. Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال الله سبحانه وتعالى هم laki-laki itu قوامون yang mengurusi kaum perempuan, ya, yang melindungi kaum perempuan. Bima fadlallah, dengan apa-apa yang Allah melebihkan ba'dum ala ba'din, sebagian dengan sebagian yang lainnya. Laki-laki itu mengurusi perempuan dengan sebab Allah lebihkan mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim, juga dengan sebab kaum laki-laki itu memberikan nafkah dari harta-harta mereka. Wasalihatu qanitatun hafizatun lilghaib bima hafizallah, dan perempuan yang salihah itu, yang salihah agama dan akhlaknya itu adalah qanitatun, perempuan yang taat kepada Allah. Hafizatun lilghaib, yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Lilghaib tatkala suaminya tidak ada, jaga kehormatan dirinya. Wa bima hafidhallah, dengan penjagaan dari Allah untuk mereka. Ini sifat yang dinamakan perempuan salihah, yang taat kepada Allah, yang bisa menjaga kehormatan dirinya atas salah suaminya tidak ada. Nah, wallati takhafuna nusuzahunya, dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuzahunna durhakanya mereka, khusus yang berasa berani kepada suaminya ketika menjalankan kewajiban dia sebagai istri. Faidruhunna, fahjuruhunna fil mataji wadribuhun, maka berikan kepada mereka nasihat fawidah. Fahjuruhunna, dan hancur, tinggalkan mereka di tempat tidur yang tidak sekamar dengannya. Wadribu kun, dan pukul mereka. Baina ta'nakum falartabaku alihinna sabila, jika mereka yang perempuan di sisinya itu sudah taat kepada kalian, falartabaku alihinna sabila, maka jangan kemudian mencari-cari alasan untuk dari istrinya atau semisal ini. Nah, inna Allah kana aliyan kabira, semuanya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Wa in hirtum siqaqa bainihima, jika kalian ini ya, ini penguasa, khawatir terjadinya perceraian di antara keduanya, fa'asu hataman min ahli, maka utuslah hakaman, seorang sebagai hakim, orang soleh. Min ahli, dari keluarganya, keluarga laki-laki, wahaka min ahliya, dan seorang yang dari keluarga perempuan. Yurida israhan, jika keduanya menginginkan perdamaian. Yafikillahu bainahuma, Allah akan kumpulkan di antara keduanya. Inna Allah kana aliman khabira, sesungguhnya Allah Maha tahu. Aliman khabira, Allah Maha tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Nah, aliman khabiro, aliman bidwa'il amur, wabawatinya. Mengetahui perkara-perkara yang bohil dan hakikatnya. Baik. Nah, ini khabirin anzani wa anzakum. Sekarang kita baca al-ma'na al-ijmali. Jadi, baik. Qala Syekh Muhammad Salam Syaimin rahimahullah. Fi hataini ayatai, dalam dua ayat ini, yubayin Allah Ta'ala fadl al-rijali ala nisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keutamaan kaum laki-laki atas kaum perempuan. Kelebihan laki-laki atas perempuan. Wala siyama az-zawj ala zawjatih, terlebih suami atas istrinya. Wa yufayubayinu, Allah menjelaskan, annal rijali al-wilayah wa ri'ayah nisababain. Allah menjelaskan bahwasanya kaum laki-laki itu memiliki kekuasaan atas istrinya dan penjagaan atas istrinya nisababain kedua dua sebab. Al-awwal yang pertama, فَفَضَّلَ اللَّهُ بِأَرْجَلِ مِنَ الْأَقْلِ وَالْحَزْمِ وَالْقُوَّةِ. Allah melebihkan dengannya kaum laki-laki, ya, dari kaum perempuan, mina akal, dari si akal, walhasmi, dari si keteguhan, dan dari si kekuatan. Laki-laki itu lebih berakal, lebih teguh, dan lebih kuat dibandingkan perempuan. Nah, ini secara global, bukan per individu, ya. Karena mungkin juga dijumpai ada seorang perempuan, ya, yang akalnya lebih baik dibandingkan ada seorang laki-laki, nah, dan dia lebih kuat fisiknya dibandingkan seorang laki-laki. Itu penilaian secara individu. Ini secara global laki-laki itu yang diutamakan atas perempuan, dari si akalnya, kalau perempuan setelah akal kurang akalnya, dari si kekuatan fisiknya, dari si keteguhan hatinya, ya. Yang pertama. Asali, ma'atafadola bihi ar-rijala ala nisa minal infaq min amwalihim. Apa yang Allah memberikan kaum laki-laki dari kaum perempuan, dengan infaq dari hartanya, nafkah, itu dari pihak laki-laki. Min muhurihinna, ya, dari mahar, mahar yang merupakan laki-laki. Wa kifayatihinna minal hajatil maliyal ukhra, dan juga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan harta yang lainnya. Ya. Keperluan rumah tangga itu dari suami yang mengurusi. Nah, maka oleh karena dua sebab inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan laki-laki itu pemimpin rumah tangga. Tidak diserahkan kepada perempuan. Karena laki-laki itu yang lebih kuat akal, keteguhan dan kekuatannya. Nah, juga yang bertugas itu ngasih nafkah itu adalah kaum laki-laki. Summa bayyana Allah Ta'ala sifatin istana sholihat. Kemudian Allah menjelaskan sifat perempuan yang sholihah. Innahunna al-qaimat fi haqqillahi ta'ala wa huquq azwajihinna. Perempuan yang sholihah itu adalah perempuan yang menjalankan hak Allah dan menjalankan hak suaminya. Itulah perempuan yang sholihah. Menjalankan hak Allah, dia beribadah kepada Allah dan menjalankan hak suaminya. Fa'unna qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallahu ta'ala. Mereka itu taat kepada Allah dan menjaga kehormatan dirinya tatkala suaminya tak ada. Dan menjaga harta suaminya tatkala suaminya tak ada. Dengan apa? Bukan Allah jaga. Summa bayyana ta'ala ma yu'amilu bi zawju wal mar'i tadzuzka. Kemudian Allah jelaskan apa yang dijalankan suami kepada istrinya, takdir istrinya itu durhaka, istrinya berani kepada suami. Ana lidzalika salasa maratib, ada tiga tingkatan, ada cara untuk menghadapi istri yang durhaka kepada suami, istri yang berani kepada suami. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, ayatnya jujurah untuk menegurnya. Wa yuhafifaha billahi azza wa jalla, dan beri menakut-nakuti dengan ancaman Allah. Diingatkan istri yang durhaka kepada suaminya, ditegur, dinasihati, diingatkan dengan ancaman Allah. Bahwasanya istri itu harus taat kepada suami. Istri itu membuktikan mereka Rasulullah sebagai budaknya, tawanannya, suaminya. Dia harus turun kepada suaminya. Dia tidak boleh berani kepada suaminya di jalan yang benar. Jika jalan ini tidak berhasil, Al-Martabu Saniyah, tingkatan yang kedua, ayah jurah bil majjai, meninggalkannya di tempat tidur yang balai jami'uha, tidak menggaulinya, walayanam ma'afim yurashim, tidak tidur bersamanya di tempat tidurnya. Hancur. Tapi tetap rumah. Tidak boleh ditinggal ke tempat yang lainnya. Kalau cara yang kedua ini tidak mempan, masuk al-martabatul salisah, tingkatan yang ketiga, ayat riba, memukulnya. Walakinnahu zurbun gairu barrih, tapi pukulan yang tidak melukai. Kalau ayat itu sunnah, sebagaimana diterangkan oleh sunnah, bukan pukulan yang biasa kemarahan sehingga membuat kacau, bikin bahaya, bukan. Ini pukulan yang tidak melukai. Lain sholat haluha pada terhadikan, jika membaik keadaan istrinya setelah dijalankan tinggalan-tinggalan ini, lain haruma alai ayusi'a istrotaha, maka harum bagi suaminya untuk berbuat jelek dalam pergaulan dengan istrinya, ditaubih dengan menjelekannya, atau kembali menyebutnya, mengingatkan apa-apa yang telah lewat. Tidak boleh. Ya. Sudah dianggap selesai. Nah. Kata Allah Ta'ala la yabi ismaili bin asma'i, dan Allah menutup ayatnya dengan dua nama dari nama-namanya, wa huwa al-aliyyul kabir, Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Ya alaman zauj, agar suami itu tahu, anna fauqahu man lahu al-kibriya, bahwa di atas dia itu ada zat yang maha sombong, al-azamah, zat yang maha agung. Yahdhar man al-ibtida' alaiha, maka harus hati-hati untuk melampaui batas terhadap istrinya. Selama istrinya sudah membaik, maka tidak boleh kemudian sang suami tidak berbuat baik kepada istrinya. Nah, wa dalam tajdi hadhihi al-maratib salas baina zawjayn, jika tidak bermanfaat tingkatan yang antara suami istri, ya, jika dijalankan tiga tingkatan sampai dipukul istrinya dan tidak membaik keadaannya, wa khifa asyqaqu bainahuma, dan dikhawatirkan terjadi perceraian di antara keduanya, wa adamul qiyam bima yajib li kulli wahid 'ala al-akhar, dan setiap masing-masing tidak menjalankan kewajibannya, yang suami tidak menjalankan kewajiban sebagai suami, istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, intaqal al-amru ila sultah ulatil umur, maka urusannya sekarang berpindah kepada penguasa. Sekumnya sudah keluar rumah, tangani penguasa. Wajib asulqati rajulain salihain, maka hakim mengutus dua orang yang saleh lihukmi bainahuma untuk menghukumi keduanya. Bihaisu yakunani alimaini biakhwalihima, yang mana kedua orang saleh yang diutus ini mengerti keadaan keduanya. Pamima yalzamu hukumah, nah kenapa apa wa yalzamu lil hukumah, dan apa konsekuensi dari hukumah. Warsukin ahaduma min aqaribi zawj, yang mereka percaya salah satunya dari kerabatnya suami. Wathani min aqarib zawjah, dan salah satunya dari kerabat istri. Ada perwakilan dari suami, ada perwakilan dari istri. Yahumani bima yaroyani min jam'in au tafriqin, yang kedua orang saleh ini menghukumi dengan apa-apa yang berjalan, apakah tetap melanjutkan patra rumah tangganya atau harus terpaksa bercerai. Qadarukum Allah Ta'ala ghainil haq al-haqamaini bin niyati salihah, dan Allah menganjurkan kedua hakim penengah ini untuk berniat yang baik. Wabayyin anna natijataha taufiq ala maghib al-khair wa sholah. Allah menjelaskan hasilnya, ya, kalau berniat baik, maka Allah akan berikan taufiq atau yang itu ada kebaikan. Baik. Summa khatam Allah Ta'ala al-ayah bi ismaini min asma'i. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan menyebutkan dua nama Allah dari nama-namanya. Huma al-alim al-khabir tahziran lihadainil hakimain, sebagai peringatan kepada dua hakim, dua orang yang hukumi suami istri itu. Min su'in niyati wa tasarruf, dan jeleknya niat dan tindakannya. Jadi ingatkan Allah itu Maha tahu. Niatan yang jelek tatkala jadi penengah itu juga Allah tahu. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Yang tanya fadlu rijal ala nisa, keutamaan perempuan atas, keutamaan laki-laki atas perempuan. Yang kedua, anali rijali al-wilayah wa riayah ala nisa, kaum laki-laki itu memiliki kekuasaan dan perlindungan kepada kaum perempuan. Yang ketiga, bayanul hikmah fi subuti dzalika rijal ala nisa, penjelasan hikmah, ya, kenapa kok itu dibebankan kepada kaum laki-laki. Dan keempat, anil mar'a sholihah al-muti'a lillah al-hafidhu lil-ghaib, perempuan yang sholih itu adalah perempuan yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan tatkala tidak ada suaminya. Yang kelima, anil mar'a nasis, perempuan yang durhaka, tu'amalu bima ya'ti ala tartib, maka diperlakukan dengan urutan yang pertama yaitu hazaujuba, dinasati oleh suami. Yang kedua, ya'juba bil majah, ditinggalkan tempat tidurnya. Yang ketiga, ya'tribu wa dorban gharam barrih, dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Yang keempat, ya'ba sungkul dihakamaini yang durhani bil amri, terus Qadhi itu mengutus dua orang hakim untuk melihat perkaranya. Nah, ini langkah-langkahnya. Faedah yang keenam, wajibu ta'atil mar'a li zawjiha bil ma'ruf, wajibnya perempuan, wajibnya istri itu mentaati suaminya dalam hal yang kebaikan. Yang ketujuh, idza ata'athu ba'da nuzhuz, sang istri sudah mentaati suaminya setelah durhaka, haram alaihi laumuha wa taubihiha. Haram bagi sang suami untuk mencela dan untuk menjelekannya. Yang keempat, tadhiru zawji min tatawul alaiha ba'da ta'ah. Peringatan bagi suami untuk terus-terusan berbuat tidak baik kepada istrinya setelah istrinya sudah taat kembali kepada suami. Yang ke-9, Ismail Ali Al-Kabirillahi ta'ala, ratapan kepada Allah. Ali Al-Kabir untuk Allah. Amma tadumanahu min sifatin, dan apa-apa yang terkandung dari sifat, dari dua nama itu. Yang ke-10, wujub asyhakamaini inda siqaq baina zawjaini liyamqa fi amrihima. Wajibnya mengutus dua pemberi hukum, hakim, tatkala terjadi perselisihan, perselisihan di antara suami istri untuk melihat keadaan keduanya. Yang ke-11, istirahat kaunihima rajulan adlain, dipersyaratkan dua orang itu, dua laki-laki yang adil, arifin, dua-duanya yang mengetahui, wasukain, dipercaya min ahlil zaujain, jadi kedua keluarga suami istri. Yang ke-12, targhibul hakamaini fi iradatil islah, anjuran dua hakim ini untuk niat yang baik. Yang ke-13, tufudu mahakama bi baina zaujain aw tafriq. Ini diserahkan pada keduanya apakah melanjutkan rumah tangganya atau harus terpaksa berpisah. Yang ke-14, nanti jadul hamid dari hukmi al-mubbi al-islah, hasil yang baik, hasil yang terpuji untuk hukum ya, jika memang diinginkan dengannya kebaikan. Yang terakhir, yang ke-15, isfad ismail alim al-khabirillahi ta'ala, mengatakan dua nama untuk Allah, al-alim al-khabir, wa ma tadammanahu min sifatin, dan apa yang terkandung di sifat. Nah, itu yang kawan fitina azani wa azakullah. Dan setelahnya, kita masuk min ayatil khuluq, dari ayat-ayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.